mangan tape kate ragi tuku tetel nang Surabaya. Wong model arek saiki rabine kendel blonjo nunut mara tuwa. Iku ngono nek aku dhewe tuku bandeng cuma mek siji rupane ganteng sandale dipeniteni. Sane mapate gajah amajaya. Sak jerone rongko taun sak wise sumpah palapa iso mempersatokno seluruh anutan atara. Wong soke duwe ewon ewonan. sepeda montoran. Apa manet dulur nek sepeda montore anyar rambute gondrong kati yo kalungan celanane levis jakete abang mesin digleyer tambah dadi perhatian pancene rilek barek sepeda montoran nyatane gampang oleh dilceran kepetu arek wedok sing laku ijen-ijenan arek wedok mesti gelem diajak gocengan tapi cirine dulur sebagian arek wedok nek dikutu arek lanang kok cindelok andelok lek sing kudu sandale japit mripate meloro tapi lek gawa sepeda montor arek mesti njaluk amelo bareng dikoceng wis gak atik sungkan-sungkanan sepeda dibanterno dadak cekelan ni sore bangkean gak oleh banter-banter wedi nek tubruan terus arek lanang jawab sik perkara tubruan ngenteni lek wis nduk kepisopian arek wedok guyu sebab atine kerasa terus arek nyaut mas sampeyan iku ngomong ngopo wis biasa dik kaya arek lanang-lanang ayo iko engko lek wis aku mari nubruk terus kok jendho kira boleh ceperan lah ya ayo lagu ayo rusak awak wis. Dah jane ngene iki lho isin lho karo kono. Saking abot-abot iki ngene anak bojo. Parewang nyambut gawe ngene bojo ndo omah turu mlungker karo trenggeling. Ngene golek muleh nggo dhuwit tetuk ngarep lawang wis wong wedok wis mringis koyo luwak iki jan. Tapi lek muleh kanggo dhuwit wong wedok wis mbeseng ucuk surut wis. Rasane wong ku dhewe-dhewe. Masih sulat juli ya penek jeng dangdut tarik mulai ut gawe celengan celengan anyar dicolong maling inceng manten anyar dientuk polo jengking kapokmu kapan wong te arek kok pencilaan ngesir arek wedok ka adik semayan bareng becel gedek dadak kebyuan lumpang lumpang lumpang waktu wong si prawan senengane sapa gerdu nyuwun banyu katik kececeran rupane ayu didol eceran critane nek anak ngapek wis dianggep anake dhewek sampe direwangi dodolan teteh wong umure wis 18 taun bareng ketok ayu bapakne getun lengar-lengar atine bingung arek ayu katik yo wis gedhe digawe no kamar dewe-dewe tapi nek bengi bapakne mecici lain kepingin ho-ho hihe bare anake are turu lawang gak dikancing wong gak ngerti ape klebon maling bapakne ngunduk sarunge dicenceng bareng jangkal lawang dadak nidek kucing bengok-bengok ngomong ono wong-wong tuane wedok metu teko lawang turun bapakne wedi metu lawang pawon bareng mencolot nang buri dadak mecah no kentong namung semanten sairang kulot sailang goten amborong ka raja menelek kepeduk kanjaku situ sing bekakasi bagong anu bokang iku sing untune kaleng lho sumbungi setengah mati wong awake gurune koyo klothok to wae jare kon niku sing jaga kesehatan titik gak ndelok awake koyo klaras iki iki telung dino gak tau tuku manjari sing wedok lunga tapi paling-paling lek kepethuk mesti bahasa Indonesia gak tau kok cara Jawa sing enak lho iku rupane halo halo iya wah dari mana wah to mulai yan mulai gendengi kumat is ya lah apa? Kok ini ambil kancamu dewe kok sombong sih? Sombong ya apa sembarang gak bisa kulina kulina itu apa? Kulina kayak garo tek-tek aneh mengatasi biar ya luru tegesan mana kok tapi sombong setengah mati tapi lah ambil kona loh iya tapi par wedang lah nah ngono apa Jakarta? Apa? Apa sih? Kemana? Kemana? Paling-paling muni Jakarta, Jakarta kan? Iya ketoro dialog Jawa Barat ngarep is kemana mburi mesti Jakarta iya Jakarta? Jakarta. Waduh, apa yang ada permen untuk tontonan ya apa itu? Permen, permen. Waduh, apa permen, kacang, permen, kacang? Permen, keceng, permen, keceng. Rungkang permen ya digepui jenggolmu kan. Apa permen keceng? Jadi, lek Jakarta? Jakarta. Surabaya? Ya, Surabaya. Gula? Gule. Ayah? Ayah. Ayah makan gula? Ayah makan gule. Nale ayah makan gule. Ayah makan gule. Gule ya. Walak-walik kakaruan ngono iku. Lakon mulo koyo ngono. Komo saya? Saya. Saya anak Malang. Saya anak maling. Oh, dadi kan putune gento ta. Ah, mosok gento ah. Lah apa? Misanane bajingan. Wah, ngono iku. Dari mana saja? Wah, dari tekon dia yo. Hong Kong tau? Lho, aku nang Bangkok. Mari tekon Bangkok, gak suwe nek ngono pindah nang nandi? Iki. Siem, Siem. Wah, ya kurung kabarnya nek kuwi ya. Oh iya, nek kono gak suwe lho. Teko Siem nanti? Terus pindah nang iki apa Pitik Walik iki. Oh, terus nang Celepir, nang Horen. Iya. Terus nang Pitik Talkun. Oh, nek kono gak suwe terus nang Bali. Oh, pindah nang Bali. Teko Bali, ono kono 2 wulan terus dipindah mana aku? Teko Bali nang Lombok. Nang Lombok. Teko Lombok, ono Lombok aku terus langsung ono kono 2 dino dipindah mana? Nanti? Nang iki apa Uyah nang Trase. Oh, baru nyambel bakul rujak lan. Kon iku kaitane genah sing blakrak. Kon tau nang Amerika? Lho, aku lak tau. Iya, nang Amerika, nang jenggot jual kia, ayo. Lho, jenggot jual kia. Iku wis lu kuwat kia. Iya. Yo opo kon. Aku lak eling-eling karjo biyen jamane gandeng aku yo nduk gedong-gedong ngono iku lho. Padha karo aku pinginane lak teko Pakistan. Oh, Pakistan anu, Pakistan Iran yo. Oh, lah opo? Lah sing kulon India iki? Enggak. Pakistan di? Pakistan pinggir wetan ini. Lah lak pake setan pake gunung itu. Iya. Oh, apa niku? Mampir sampe kapari. Wong aku iki karo Pakistan kok omong Pakistan yo percaya ae. Terus kamu tuh bahasa Indonesia wis pinter temen ta? Lho toh, kalau saya ini selaku bangsa Indonesia. Terus kalau tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus loh, kok sawangannya? Eh, omonganmu wis mencrek ngono. Mencrek. Kaitan wis mencrek omongmu. Mencrek. Apa sih majarin? Loh, kok sawangannya? Oh, sawangannya. Iya. Waduh pinter rek. Lho temenan. Turune wong gendeng ta apa? Wis suwe. Oh lho. Heh pamane tak badhei cara Jawa bahasa Indonesia no sih. Lho lho, lah wis nari sing takon ngono ae lho. Pamane aku ya, saya duwe. Iya. Punya. Bojo? Istri. Aku duwe bojo dhuwur. Saya punya istri tinggi. Oh, tadi bojomu iku tinggi ta? Gendeng iku. Mulane aku rono kok celek-celek kitae. Ah, tadi lak bojomu tinggi, mertuamu lak gurem ya? Ya, apa? Mertuamu lak gurem. Duduk gurem. Apa? Cengkoak. Apa cengkoak? Wong kecoak ya diwali cengkoak. Iya. Cengkoak apa karo blumbang iku. Lemas sing dikowaki iku. Kon ngerti sih tak wali. Apa? Arek-arek iki cek nguyu ketel. Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri. Si, umpama kon tak padha ya gak entes. Iso lah cari si dhuwur ngene. Si, aku sayang. Punya duwe? Punya. Anak bojo? Ya istri. Si, aku duwe bojo dukur. Saya punya istri muncit. Lho ya. Muncit, dadi mangkon kon bojo tinggi aku sing muncit ta masih guru. Iya, sing nyeleh lambemu diluk. Gaya apa sih? Tak sebet nembang cek jeber. Kon iku mangkelane apa? Mangkelan lara dodo mentok. Apa bojo muncit iki lho. Nah, aku bahasa Indonesia ana ya sepepet timbang awakmu. Wah, aduh. Apane? Coba ya, padane tak badhei kon. Apane? Si? Iya, ngarani duwe apa? Ya punya. Terus anak. Ya anak. Anak duwe anak akeh. Saya punya anak banyak. Lho, mulane aku merono disosori. Kan boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyon niku. Oh, kan guyon. Ndelok akeh yo, bahasane yo banyak. Mulane ngarepe wong putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh. Lho, akeh bahasane yo banyak panjene. Oh, lho. Siapa mana kon aku? Aku ya saya. Duwe? Punya. Anak? Anak. Aku duwe anak akeh. Saya punya anak sak bajek. Kau ni biasa sekolah nanti. Apa? Bayar apa sekolahmu kau ni? Lapo akeh bahasanya kau sak bajek ni. Penimbang kon. Apa? Banyak. Banyak. Penimbang kon wali ni tu. Arey, kita acara Jawa kromo. Kromo kak kira isawar kan war. Kromo. Awakmu? Lo kromo mulih nambah long panggang. Kromo ni. Kromo contoh. Lo tukang becak iku. Iya. Kromo yo boso boso. Oh boso kromo. Singarani siji apa? Ya setunggal lo. Dorong. Loro. Kalih. Dorong. Telu. Tiga. Papat. Wis kawan 5 ya gangsal 6 ya 6 7 ya 7 kon kon nyek kon iki gak basa kon iki separo basa separo enggak iki kon iso basane 6 7 lho iso sik harani siji setunggal Gus loro telu kali 3 papat 5 sekawan gangsal 6 gangsal langkung setunggal ana 7 gangsal langkung kali kok tadi sik sekolahmu kok langkung-langkungan sih lah. Nanti mangkon mari gangsal 6 7 8 lah gak bose ku jeneng. Sekolahmu biyen yakin gak bayar duit. Bayar apa? Kon gawak gurune kon gawakno duit rasane. Ya ngono iku apane masih keblat ae ru aku. Wah, kon niku. Iya, sing ngarani lor ya ler. Ana ngarani wetan. Ya, ngarani wetan. Berarti kok kulon iso aku lek teko wetan dur sekolah. Iya. Sing ngarani lor ya ler. Ya maran ngarani kulon. Kilen. Nek ngarani kidul, kidel. Wan kidul kok kidel. Kok kidel ya? Ana ngarani wetan wetin ngono. Masih kon yo gak iso lek kabeh. Lah tadi ono. Sing ngarani lor ya ler. Kulon. Kilen. Nek kidul ayo. Iringanipun kilen. Kok iringanipun lek wetan? Ya iringanipun ler. Eh, basa diringanipun iki. Tenembang kon langkung-langkungan. Lho. Kon mau bales ta? Oh iya. Arek gadakno kon ngono cok nyumbung kancamu ta kon lek iso petuk jenenge iku sapa jenenge sapa Sapari iya apa nek kepethuk sepatune kok nyemir eh lho tau di koyo butunge tikus ngono lho tau keping ireng yo apa mampir nggo dandani embung lho iya di aspal iso nglontok nglontok ngene eh Heri halo Heri ri kan iki prasama ku meri kan celuk ri. Kon muni yo jawabmu. Wek tak tak tak. Wong cek nom-noman mbok yo sing kuskon sak kesuwen apa. Ngomong apa kon iku? Iku. Kon sak kesuwen iki. Lah iya kudu sing duweni pikiran kon sak kesuwen. Wah, lak gorengan berpartisipasi sapa sati. Pak, ngomong gak tegas ngomong biasa pokok kepengin maju tambah gak karuan. Sing lho, konsekuen. Ambek konco iku aja menyendirikan arek sing gelek anjang sono. Bener omongi Sapari, ini begitu. ngomong mesti begitu. Begini. Aku jangan kayak kabar kon lo. Kabar apa? Wah kabar gembira rek. Syukur tari. Mumpung durung seneng awak dhewe diseneng-seneng sih. Gembira lah seneng lah. Seneng. Iya. Kan apa? Aku lah. Tapi mburi mesti bijuan. Lho, aja ngono ta, durung-durung kan niku wis nyongklok uang elek. Kancane wis gak kumat dikongkon kumat. Nah, iku apa? Ngarai gak karu-karuan. Ono apa? Aku lah disambati anak gua lo. Oh, tiba ta anakmu. Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak. Lah apa? Jangan ngawin no anakku. Lu ala dikawin kan? Iya, jangan dikawin. Aku taruh rek mulai ngobrol. Anak sing kon kawin lagi anaknya siapa? Ah, ya anaknya bojoku sih. Eh, taruhnya anakmu. Kan apa nyekak aku? Omong kamu. Ya rilek kan dikawin, aku tak rono mulai ngobrol. Jadi budali kak ngobrol, mulia sih ngobrol ya. Oh iya, nah itu ya. Tak sanggoni kena gaya omamu lho lah. Masih aku merono yang ngono. Teterop ya tak tekani aku mulai ngobrol kayu aku. Kan itu. Gak perkara oleh-oleh ini rek ya. Iya, iya. Sing penting sedulurane. Lah oleh-oleh ini gak sepiro, pokoknya gak oleh ulang. Ya. Oh, maksudnya kok jangan gawa-gawa. Nah, itu yo tak hormati mangano sing enak nang nggonku ya. Iya, iya. Wong sak iki ku waduh rek penjalukane arek sak iki ku aneh-aneh. Aneh-aneh aku dhewe lak yo pegel ndelok arek sing yo ndok didadar. Gak perkara iku. Ya lho apa? Perkara jodohku dek iku milih-milih. Anakmu njaluke kok gak patek aneh. Erna anakku luwe aneh maneh. Ya lho apa? Bapak, sing wong sekolah iki lak njaluk sangu duwe. Iya. Enggak. Apa? Satin lu dua. Pekecot, jangan jengkol kono. Siji karo anakku, anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kanok nak, njaluk jamu kanok wis suntik ae wis. Kon njaluk sembarang kanok njaluk. Nah, saiki omong aku tak terusno rek. Pancen wong jodone wong gak kene semono ya. Iya. Wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudune sekebo ya. Iya. Peraturane anak nurut wong tua, saiki enggak, terbalik peraturan saiki. Wong tua kudu ana paribasane kebo kudu nurut belantik. Eh, wadang kan dulu. Ada boleh mencelek, kan tak pernah nusin pernah, ada tak tambah mencelek. Kebo nurut gudel, peraturan dong tuh nurut tanah. Iya. Ada kalanya narek, terus dipaksa kon kawin, gak kelem ngelakoni terus putus asa ya. Iya. Enggak, tetap berdua. Itu tak jarno, tak kon milih-milih dewe. Iya. Tiba-tiba tak tawanin ini, apa kon milih ku mandor tebu, boten pak. Iya. Oh, iku pak camat, boten pak. Apa pemborong proyek ini? Tak gelem. Ya, tiba-tiba sing dijaluk panjak. Dalam terapi panjang. Iya. Ya omong kamu pating pecotot. Temen war tak tari. Lek panjang ni kon di mantu panjang. Hmm. Ya, sediakan tukang pijat aye. Tak perkara iku. Wong panjang dia dipilih dari. Sendi. Tak tawani ini. Opo tak tukang siter. Boten pak. Wong siter yuk gawe ni tangannya wil-wil dari. Kula niku wacan ya dadi kemanten nang waluwi lah saiki. Iku ngono diarani tangan pencilaan. Lah, anjir penggaweane rek. Tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang, mboten Pak. Apa? Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang, kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki. Nek muring-muring dikeplaki. Iya. Tibake tak tari tukang siter mau panjak kendang mau. Jaluk apa? Jaluk panjak gong. Terus aku takon. Iya. Lah opo sih kok jaluk panjak gong? Nggih, Pak. Nabune arang-arang tabune gedhe. Tabu pisan ger mbokmu. Ayo kok paranono wakmu iku. Tabune gong, tabune gong ah. Lah iya, jare banyak gong. Tapi sembarangku kan eleke. Sing penting ngurmatanku ayo sing rukun. Rukun. Sampai saling gegeran. Nah, gak mangan sedina rong dina ayo sing sabar gang seminggu lah ayo kelet aweten. Mari bangane iku. Ora paribasane ngene iki lho, Pak. Ya apa? Kuda lari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Bawa menawa kata melarat oleh panjak tambah nemen sabar ya. Iya. Ya kok ngono sih nemen. Ya penjaga no. Beras sandingan terus. Ono kancane katole pasaran kon ngono mana iki. Wah, dan no. Nah, aku iki ya perlu nenek ngrabek anak iki. Jangan nagih duit aku. Nagihne sapa? Nyemoni aku ta kon. Lho, kok nyemoni sih wong wis tua-tua wis mantem. Masih duit gak disauri yakin katel apa kon. Lho. Ya iki jan ono lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Wong gak tau digelanak kancane kok kon. Anu ririh ndoro iki. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki ono safari ngomong utang, masih dhuwitku diutang yakin kate lapo dhuwitmu ta. Lho kan iki apa sih lho? Dhuwitmu ta. Iki lak kanca dadi mungsuh. Lho dhisik ta. Ngene iki lho garahe pedhotna seduluran. Wong kok ya. Nek medhotna seduluran iki mbok iku sambungane. Ape nyapa eling-eling gak wau. Kok ojo maneh. Medhote seduluran gak iku sambungane. Wong aku mangno embung gedhe kepedhotan kolor celanaku. Ibu sambung. Gak jan wetengmu, weteng. Kono sama-sama lho, wong loro ya lek. Ya telukmu lho. Royo, ngroyo, temen royo, gak apa-apa. Ono dadi menteng-menteng. Dadi menteng lho. Nah, ono tak banting kon kok temen. Sakarmu ayo, mesti aku gak diwawuh bojo perkara yakin babah. Polisi tang, polisi tang. Iku geger iki rebut balung tanpa isi. Sakjane ngono aku ngono nagih temen rek. Yakin lho utang aku 2000. Utang kan piro? 2000. Lho, tak rani nyemol. Nyemol utang aku 5000. Lho, lak wis siji. Utang aku 5000. 5000. Rasa aku nyemoni aku kalau aku mau ngomong sak temene, sak iki nae, ya. Ayo adu nasib. Apa gelem nasib itu? Adu bejo iki lho. Bejo kelemon. Wis ngene ae, ayo metu untung ae. Yo, metu untung ya. Yo, nentang ya sampe ndauri dhisik ya bejane ngene ae. Yo. Iya, ngono. Utowo ngene rek aku gak rono, kon nagi yo nek wis oleh engko kekno aku. Isa ngene, talang ono dhisik terus kono kon kok nagarono aku gak ono dhisik ya. Wonjeng. Ah, wong padha gak duwe ning ngene nagarono ae bareng. Wis ngedu untung rek ono ae. Yo, ayo, ayo. Ya ana sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ana sing dipikir. Genteng menan ta. Alah kon iki ya apa? Genteng pecah ya kudu ngandani upamane. Cendela iku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Dadi mikir mosok aran menungso. Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku iki tak eling-eling kae bojo sampean kemanten anyar sampe saiki kok durung tau aku sampe dikok belanjani ta. Kok ditukokno klambi sak suwek ta. Ya aja ati ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kon asik isuk muwe gak dibelanjani. Gak ditukokno klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon atik muni gak dibelanjani ku tonggo gak percaya. Kok tak kandhani. Alah lak tonggo sing gak percaya nyatane asih yo gak tau nampa blonjo teko sampeyan kok. Iso gak tau blonjo iku. Aku saben Sabtu biyuk iku ya apa? Nek teko biyuk iku ta. Ya biyuk lemu turu iku ta. Ajane iya mene biyuk apa yen tak biyukno selawase yo ngene ae. Wong lanang mbok sing prihatin. Sing prihatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso mblanjani bojoku sing akeh? Mbok kepengin kaya tangga-tangga kok pok tak tak moto aku iki selawase urip yo ngene ae. Karepe ngene yo kepengin dik aran wong lanang ku nyeneng-nyeneng wong wedok, kepengin nukokno paribasane ku diwang, sak cuwil ta. Kalung tanu kono gelang. Lah sing dikono kok niku apa? Nek sampeyan gak nyambut gawe, apa sing dikono? Kan lho, kasen kono iki mergo gak nyambut gawe. Nek nyambut gawe ngono. Usaha ngono lho. Usaha apa? Kon klambi sik tuku dhewe aku seneng kok dak karo-karuan ta. Kira-kira duwe wa bojo sik tuku pakai dhewe. Ah ngono. Ati ngono ya gregeten nang delok bojo ngene. Oh nak kanane iki ya. Anane aku lengar-lengar ngene iki. Aku sak temeni ana sing tak pikir. Mikir apa? Lak ngono se makan. Mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya. Suprono sapi sprene duper-duper melarat ae. Hah? Eh kae kroso ta sampean iku. Nek diperkara melarat iki gak apa-apa. Si duper-duper utang maneh iki. Karane duwe utang ta? Lho ya apa kon iki? Utang sapa? Aduh wis dek, wis gak kena tak omong iki. Upamane aku duwe utang wong liya sih gak apa-apa. Duwe utang adik kanca dhewe arek. Sapa sing sampean utang iku? Lho Safari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh ku sak utange kabeh kanca-kanca. Saking ngopo genyu ku wis bendinane iki lho. Peno iku kok sawani utang-utang nek gak dijagakno dadi wani mani utang, walah ya apa iki? Karepe ngono ya gak utang jenenge aki, gak utang pesawatmu iki gak bendino sing kon mangan iki dhuwit kon gak dhuwit utang. Tak sangka anak tahu lain yang bergawe tahu hubungan apa-apa lebati ngono karo nek duwe utangan asih tak tangan wingi barang iko. Iya. Waduh ya apa. Wih tenanku iki dik sampe ditagih. Tembo masak bodho sampean. Safari ngono sik gak spiro. Safari iku ciri-cirine ape lagi kena kanca ngomong welas ngene dik wis gak iso. Kayak Kartolo ngene gak iso ngene termasuk Kartolo. Nek kelek ditagih munawari iki wah wis susah kuwi. Wong iku nek ngomong besoso ndak kena dikalano. Wis mesti kudu nyaur nek Munawar sing enake. Tapi aku dik upamane sampe ditagih temenan Kak. Kurang akal ya apa, akal aja sepoknya dia juga nage aku ya apa terus masuk budu santayan bisa ya iya aku gak melok-melok lho, aku harus jawabannya lho ya terus apa cari aku ngunai wis aku tak ada anu berasari tiba rungok nae, kondok mburi ya, kerungu berek ngunai aku tiba ngunai wis aku jatik ngunai tak tahu, semarai panjene, mulut putih mulut putih mulut putih biar nanti coklat terus dicet dari mulut putih ah, wala nyanyi nurut dunduranis yang ini ki, melebes aku ngepi wong is percuma lo. Kon Omar ya kan? Kon memang ngomong apa lo? Adik bulus putih, mulut putih, tekek putih gimang. Sopo sih gak manggel pun aku apa sih kenae? Iku duit panas. Asale duit iku lak nang arepe pawon rutu tak jopo. Aku iku wis ngerti lo, nek kon rene bakal nagih utang wis ngerti. Lah iya, mosok tak rewangi. Ono ngarepe lawang mendita-mendita aku malang krik sampe koyo moci. Eh? Mata abang ini perasaan ini gak murang-muring tah. Iki untung gak dileboni orang-orang bari arek-arek. Coba no ndadi aku temen. Oh sate ngono tah. Nang kekanca aja sate ngono gak apik marai. Pokoke kok nagih utang. Wong aku nduwe utang iya tak sauri. No, cuma sayang. Sebuti den. Kok iku kok jenenge? Temen aku eling dadi pragoda kok lek ngene. Wong aja sembrono. Mangka lu brengos kok ngadek kok. Iya, iki turunane curut mas ngene. Wis kok ngene. Agustus Januari putus gak putus dinten semangkin. Waduh, dinten semangkin sak menika. Lho iya ya apa carane? Kok jare ngono ta lah. Kon perkara njuk utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagihku cek KSP. Kok gak wingi? Lho kok gak wingi nane kok gak wingi? Kok wingi apa? Lho kok wingi kok tetep tak sauri piro dhekmu lho aku. Saiki wis entek ta? Wis entek wingi tak tukul motor pe aku. Heh, tak tukul motor. Motor? Iya. Lah saiki ndi montore antuk montor? Gak enak aku metu kono lho Mang, nang ndi kemang arek. Antani pokoke. Ya entar lah dilunga sak teko kira-kira 10 tahun kas. Oh, anjane mulut bodohan temen. Mang sik mulut putih gak apa-apa saiki mulut bodohan mangane. Pernah lho ndi ilmu apa sih kin? Kok sawangane aku lek mburine tutuk omah. Karku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemas koyo leleh ngono lho. Oh, dadi ilmu-ilmuan wong urip iku gak teko ilmu lho. Kok nek nadimu sopan lho. Tetep tak sahur. Kon tekan njaba wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Oh, mesti kon ngilokna aku. Dadi kurang sopan. Kurang sopan. Kasep. Heh? Kok mangopo kula nuwun ngono tak hormati kon. Lho mesti kasep tapi lak sopan ta. Tapi wis kasep oleh kula nuwun iki mang. Dadi saking kasep terus gak ana ngono. Iya, kon aja Pak wingi ya tak sauri iki mang. Ah, kon kula ri pandan temen iki dhewe pandan, kula ni pandan. Apa iki? Pacet mbuh apa ni pandan pacet wis karo. Pancet ae. Wah, ya apa kapan? Bayar iki mang. Ngene lho. Mene jam 09.00 ngene yo. Wong mau kurang jam 09.00 teko. Pas jam 09.00 ngene yo. Kurang ya tak anteni nanti kliwat iki ilang. Heh? Tak kendu ilang ngono ae wis. Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang. Gak apa mana kalau nanti uling nomere. Gak apa-apa, nanti gak ilang nomornya serang hilang. Ya wis, 5.000 ya. Ya. Ini jam 09.00 ya. Jam 09.00 persis ini ya. Ya, jam 09.00 kurang 1 menit aku nanti tunggu. Ya. Keliwat 1 menit hilang. Aku tak nginep kene mari wis. Iya. Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku. Lah kuat apa nih? Nyamuk ya kayak gini, wis tinggi. Enggak boleh ngoni nyamuk aku lho kene. Mangkano, kon nek kon tinggal mulai tinggalen. Kurang 5 menit tak anteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat sak menit ilang ngono ae wis gak. Ojok ngono aku dak aku mari banting wong ping telu pisan. Ojok ngono ta lo. Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngideki cempe. Kok ana ora uring lho elek lho. Kagak ya. Iya ya. Tak ganti lho. Ha ngene ae pengapusane Kartolo iki. Pokoke tak omongnya enak ngono ae wis nurut. Atik safari rene gentar atur ngono ae wis. Nuwun. Aduh. Aduh. Lho. Ono iku lapo kucing anakan pun perkosa. Aduh. Kok ngerintik. Kucing turu kok iso dicetoti lho. Sopo iku? Masa pun lagi panggil ngaku sih, Cak? Lestari ya, Pak. Oh, Lestari, Lestari. Lah, ini siapa itu? Oh, aku Sapari, kanca peno. Oh, Sapari. Iya. Mlebu ori. Pun lagi lara, Cak? Duri, setelah dina Jawa, aku gak kerja ruang. Aku gak mentolong dulu, benar kita. Kok ada nangis sih? Kok aku nangis dulu, penuh urusan, enggak? Apa? Mikir tambah aku ngeselong. Emang belakang, lolo, aku gak tak. Aku tak mau kenal yang lain, tak mau ngomong ke kamu. Ini lara temen dah. Lara temen aku kiri. Apa nih ting lara aja? Lara aku tak terlalu macam hari. Iya. Kakar-kakar yang tak rasa kamu. Oh, si kiri ke anyep. Ketengi anyep. Bulu ini setengah kecut. Aduh, cok mana pak ini? Aku temen lara aja. Ini tapi cita nih, kini si kiri kini. Kurang dapat cocok, cok ikin dokter didi. Oh, iki dada, dada iki. Kurang dokter didi. Oh, pundak iki, pundak iki. Ya, apa rasanya? Ya, iku enak iki, terus nanti. Pernah iki apa? Kalau orang dipijet iki, terus no enak. Kan ini memang gak apa, ri. Ini ku? Pernah iku lo orang tak kerangsapan? Kalau sandingan apa-apa belas ini. Wong loro kok njaluk sandingan ae. Sandingan enak-enak ya gak penuh pangan. Untung-untung sing waras. Aduh, iya, Ri. Penang iki apa jenenge rasane awak ku nek isu kira-kira jam 5 rasane ya, Pak? Gak pekor isu, enak bengi awak ku iki kuat kok kuat demen. Oh, bengi ya? Iya. Madem nek bengi. Wah, gak karu-karuan jet-jet anyep gak karuan iki. Kirane jam 09.00 awan. Awan iku panas, Ri. Panas ya? Awas panas mulai yang ngene iki. Oh, nek jam 4 sore? Jam 4 sore iki foto anu, foto adem titik. Foto adem ya. Iya. Napa lagi isu? Wah, isu itu sing enak iku. Hah? Foto enak ya tangan. Wah, pernah gua gak ngguyu kru ngomong peno. Ngono jare kon takon para isu dhewe foto enak ke tangan kuku. Oh iya, mancal kembul ngono ta. Oh, pernah iku. Ngene lho, Cak. Sajane aku rene kok nak perlu ne, jangan ngomong titik ambek peno. Lu masih akeh gak apa-apa pokoke pernah ri. Ngomong akeh kok peno lara jare aku iki mrebeni wong lara. Gak ngomong tak rungokne ae. Masa peno gak rumangsa sih ambek aku iki. Oh, ingin lah ikut ah? Iya. Oh, itu harus digawa, lu. Digawa kadir, kan? Loh, apaan sih digawa? Genteng. Kok itu nak genteng-genteng itu? Jadi kan pasti kau ngintik lo kadir gentengnya, kapan itu. Oh, lah, apa nak genteng di jemuai kalau jemuai itu? Masuk lali, penuh. Oh, aku turun lalu, ikulaan. Iya, Jiwaras. Paraan penuh. Lihat ngarep om aku. Pernah oh, tampil, terus pernah mampir kan? Iya, mau ngomong ini lebih kupon ini, ya? Iya. Nah, iya, makanya kemudian kita mau kebenaran, aku ini jangan takjak rundingan, ya, kan? Pekara apa sih? Oh, masih ngelorik loh, jangan tak depno nanti, enak. Enak ya, jadi depno ngalas, depno ngidul. Enak ini, depno mendukur, hati lawangnya mendukur, depno nak melebusi kayak karambol. Malah kok jebakan, ya, malah ya? Kok penuh itu tak tahu, neko-neko jawabannya. Oh, kita ingin naik ya, secara terang-terangan naik. Iya, sih. Duit, rongewi, sing penuh utang itu, bisa ada, tak? Mentolo kan lagi aku ni, mentolo tak aku kayak ni kan lagi. Saya pernah duit simpanan siapa tu? Ini aku simpanan ini duit terus kau beraknya banyak sih an. Simpanan apa? Ya ilmu. Kalau macam-macam. Wah, pernah aku tentang ni taris muri nang mati kau tu pe. Anak kau, pernah saya kau naik lagi aku kayak ni kau sekarang pun dari. Oh, pernah aku gak mentolo, aku eleng-eleng duit aku anak perlu nih. Iya, kabeh duit aku perlu itu kena kacang. Iya, tak pernah kan duit semua yo kapan? Mending sak waras aku nanti. Sak waras sih. Iya. Anda pernah mati? Ya, harus ngukur lah, kok yuk mau kena lagi sauri. Oh, mau juga melu utang, kok nak gendang yuk lo, wah. Ya wes, gak apa-apa. Jadi duit. Malu mati, ngurus seneng tadi kalau aku mati nih. Yo, gak seneng sih eleng-eleng kalangan koncor. Nah, aku mati yuk mulak rondo. Iya, ya wes. Nah ngono ya wis, aku nek waras penah aku tak rene ya. Iya, iya, iya. Wis tak pokoke aku gak esuk gak sore ngono wis tak tenang ngomong. Iya, sing bapakku dhewe penting lho lho. Iya, iya, wis ngerti aku. Tadi ngene lagi nih ya. Iya, iya, iya. Nek waras waras no. Kok gak dirokok nih? Penek ya apa? Penek ndelok aki sangkano palen lho ta. Gak ngono bek mlok kon rokok-rokok sing gak lur-lur-lur ta apa kon. Ya apa re wong aku dhewe iki mang wis gak rokokan kok njaluk rokok. Lah penek kirane duwe celana macam-macam entar selange. Gelem kon bokong disikan. Ngomong penek aku. Kan biro kok cak ispurane. Iya iya. Tak balik ya. Iya iya, kok waras ae. Iya, nang waras. Aduh, mbok legone aku rek. Sapari wis gampang ae. Situ ini enggak ngelih semayah nih situ ini. Nun, pokoknya datang tak bunuh. Lukin, saya tidak pandang bunuh. Lukin aku ini. Pokoknya datang saya tekuk-tekuk, tak lipet, tak injak, tak pukul, tak bunuh. Enggak tadi sih, saya tidak mau didewi aku. Ayo, siapa saja mencampur urusan saya bunuh sama saya. Pembang dirong bunder. Lo pembang dirong tekel. Lo melaju aja, pokok. Kudin yang ngunuh, tek-tek ane, wal. Tapi, singkari, nagi, nagi. Enak, saya ini, tak tunggu aja, oh, malah ada ini. Ini yakin nih boleh temen lo, sih? Ya bang, aku, waduh semuanya jam songo hari, waduh banyak nih pinter alasan ini. Lo kayak siapa pinter ya abis? Nawung warasi gunung gak nyambut gawe, ya. Wong sehati gunung buat nyambut gawe terus disarono kancane, dia seneng joprek kayak barang rusak gunung hari. Kalau dikuskan pikir temen dah, nggak dipikir apa sih? Terus kau nagih, terus keadaan yakin nih ya apa keadaannya? Lo yo warasi seger. Oh ngawur lah kau nih ngawur apa sih? Oh yakin lorong nemen cari. Oh, ya kan sing main celek ndelokmu kan iku. Loh. Loh. Apa? Munawir anu war. Kupingku cek katut ta. Niku lapo kon mesti niku lapo. Aduh. Wis aku rono dadak yakin pompong durung. Siapapun saja menyampuri urusanku akan ku tekuk. Pompong durung ditekuk, yakin saiki kumat rek. Lho, ngene iki gak gawe perkara maneh ta. Wong gak lapo-lapo kok kumat iki. Iya lho. Ya kumat pancene nemen nang grogo bareng. Tekuke gak sepiro, akan saya bunuh. Gendeng kumat saiki. Lho, iso ngomong gendeng iku mono lara biasa, wong grogo biasa kok. Arek loro lak padha kae plengi kabeh ta. Wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi ditekuk-tekuk. Bento, eplek bento wis. Saiki kumat. Lho, kumat ya apa? Kumat gendeng iki. Kakon dhewe sing gendeng iki. Mangan meja lu ndak separuh gak wis. Wah, kon iku. Lah kok yakin mangan meja iki? Padane rayap ae mangan meja. Ngomong ini mbang kon jejeran karo aku. Perlu ati nyatak nerono. Ya apa lah? Nah, ya apa? Totoan ayo. Iya, aku mbak gak gendeng ya. Wis ngene. Lek panjenengan yakin niku waras ya, awak seger kon kenek saya mbak aku. Ya, tapi sebalike. Ya. Nek yakin niku arek iku kadang loro, duwemu nawar mbak Kartolo tak jaluk, tak pek. Sebalik aku yang ngono. Nek aku kok sapa yakin kok tak parani ya. Yeah. Nek kate gendeng utawa kumat. Ha. Kon bayar aku 2000. Ya wis, iki lak totoan iki. Lah ya apa? Gak oleh totoan dhuwit gak oleh iki. Gak oleh. Durung mari. Lah nek durung oleh wis totoan kaget torok lak niki kok. Wah wis menah dinyatakna ae. Nyatakna ae. Ayo ayo ya. Kecekel pengapesan iki kabeh isa. Aku kecekel direta, belok nambah aku sampai munggus-munggus ngene are. Tolong ae ya, pertama nage tak janjeni aku. Jam 09.00. Jam 09.00 kurang 5 menit tak anteni, kurang 1 menit tak anteni. Keliwat jam 09.00 ilang, wis. Berarti gak karena gimana? Mulih arek. Mulih. Safari teko. Aku ora pengapesan safari. Safari nang kanca ngomong rodok nolong so cici dene tambah gak iso kan. Aku iki bapak loro dik, ngroko kok pakas. Malah makane aku mung kok krungu ngrenteng-renteng wong sampean tadi. Iya. Bareng safari muling, jadi aku bareng safari mang ya kan. Malah tak jaluk rokok bareng safari gak duwe. Nopo to iki kok banget santai. Bunga-bunga tetap enak-enakan ae. Jane susah lho aku sumpek mikir dhuwit iku. Toh lho. Ya apa jam pira iki? Jam pira iki? Jam 09.00. Pira pira? Eh, kliwat pira? Lho iki jamku tak sing mandeg iki rek. Jammu sing Blakrak iki gue kuwi kliwat 3 menit yo iki. Oh, masih kliwat 3 menit jeneng kanca iki. Aku lak ngesakno karo peno ta. Aku wis janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho, menit jam 09.00 persis teko. Kurang tak tunggu, pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti yo. Desa kene kok anjene ono undang-undang wong utang lho. Lho, wis ora terungulan iki undang-undang ngono kuwi san. Oh, yo ka ono yo karepku kena dhewe rasane. Iya, iya nek karepku dhewe anjene. Oh, iku iso ta enggak lek ana yo gak apa-apa, pokoke ngono ta. Ah, ngono iku. Aku tak nang mburi aku ongkep kabeh kate ade. Ya ngapa ade satu usul mburi. Ono jadi nggih. Ono komplit. Anu cidik apa? Plastik. Oh, plastik. Iya. Engko nang tak timbo oleh larahan, tau aku nimbo gak lebar. Lah jadi ngono nek kono jadiku terus seneng. Ini gak lunyu ah. Adem banyu ini. Duit gak apa-apa, kalau duit gak apa-apa. Iya, iya. Ini tak namburi ya lu. Yin? Aduh. Loh, durung marah say? Di. Cik cintai lorone nang penuh lu. Bawa, itu terus dibunuh berlorah ini. Cik tambah nemen apa? Saya itu berkurang lorone. Pancet dah ini. Oh, tadi pernah lara ya? Lara, kan delok ya apa? Pikir ini delok rupaku ini delok. Oh iya, tambah suwi tambah kayak kulup mulu ya. Mangkanya sih. Tapi pernah gak apa-apa? Eh? Pernah gak gendeng? Sapa sih orang gendeng ini? Sampel ya apa? Nah, tapi gak apa-apa ta? Gak ya, ini ini loh, masih jenis-jenis ini. Kecek laku temen di hari-hari. Tadi gak apa pernah kayak ini? Ini sih. Kapan? Mana ini tang dulurku sing keluar kok saiku rene. Engko sore rene pengen aku duwe. Oh, wis sore. Kok enek sempik duwe iku luwe teko utangmu kok entak tel. Ngomong yo ngono sing tegas ta, ngomong aja teman cemplung. Gak padha. Besok tempe sore dele, kapan pernah dadi mendolan iki? Ono loro banyol iki. Lho, ya gak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no. Tapi pernah gak apa-apa ta? Gak. Ya wis santai nih njabat dulu ya. Heeh. Santai nih njabat dulu. Ya santai. Iya, iya. Mungkin? Ah, siapa datang menyampur urusan saya bunuh sama saya. Gendeng safari yang mekerto lo. Loh, hei, ini siapa? Loh, kok bocor? Hei, aduh, atis. Datang saya bunuh ya. Loh, kok punya nih? Loh. Coba lagi. Kin. Oh, ayo, ayo menawar cilun. Ayo, menawar cilun. Datang buri. Ayo, kenapa enggak apa-apa? Ayo, iki kartoleh. Kartoleh. Kartoleh sih. Lho, mau marah saiki grogok, ngarani karambol yo. Ayo, saiki ning jere kabeh yo. Ayo. Kenapa apa-apa? Lo tak bunuh kok nang sing dicari aku. Prek. Wah, yakin iki rek. Bener yo lara ta? Nah, ini aku mati loro ayo tidak namburi nang digawakno kancinge laung. Ya kok tengele ngono. Kuwi kok ngono kok war, kono kok 5000 wong kok cengeng ngono kok niku. Safari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon ngapapi gendeng. Ngerti yo, nek aku sampe kon tagi gendeng. Ditagi Kartolo tak pas jam 09.00. Ditagi safari aku loro. Ngerti yo, gak ono sing tak gawe nyaur. Nah, ngene iki lho, nek dipercaya mongane lho. Nah aku angkati nolak kon mentah-mentahan rumus aku dihutang dusu aku jadi cara aku yang ini lagi kandung supaya kon ngecok nage tenongnya di lumah ngomongnya di lumah ambean kon ini gara uang aku sih dihutang gak keroso kon kok sih ngutang kok gedebak-gedebak ini oh woy suwe nek sih ngutang mah gopo sih dihutang nah iya gak repot itu suwe mau ngutang nyaur yuk kuat aja sih sing opo iki? Omong aku. Tapi lak ngono ta karepe semboyane ku. Iya. Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe wis gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno bare peno ya. Padahal susah tak bebasno. Ojo ngono. Iya tak bebasno. Gak apa-apa. Gak duwe sik lah. Kan petik jili-jili. Peno ngomong apa lagi. Iku dia ngomong blak. Lah ana petik jili-jili lak limo lak wis. Aku nilai batin. Oh, ngono. Iki mangan wis aja disaur. Iya. Wis gak apa-apa ya. Iya. Iku medal kayak kau ni jaluk medal. Kau ni medal di kau. Medal kau nak aku kiwar. Lo kau kita kasih lo melayangi kau ni. Lagi ni lagi. Tuh orang ewu gua jarang ni kancai gua tak bebas nyo enggak ya. Iya. Kau mak yo isine omai ki. Ono apa tak kau. Anak kancai. Iku arah tak bisa. Arah tak bisa. Yakin kumat mana? Apa yang buruk kumat lagi? Hah? Ya kemari sahur naku. Hah? Sahur naku. Kau lucu mentol muri. Kau ni wis penuh gak perlu sisa-sisa ya, gak perlu ya. Nek perkara perlu iku gak perlu. Aduh ngomong apa? Perkara utang. Gak perlu, gak perlu. Kanca-kanca gak penuh sauri ya sing ngembang pawon ta, Cak. Oh, coba mawon iki. Nyalang-nyalang lah. Lho wong sawang. Winer paribasan. Ya wis aku dhewe yang ngene nek nerimo atas pengertianmu mon bebas nang utangmu. Masih ya kon bebasno aku iki yo ngarani kanca. Yo gak terus tak kata pikir urung enggak. Bek momene-mene aku ana rezeki, kon tak samangi nama. Nah, carane ngene, cak penone gak iso nyaur brek iku ya. Diangsur lah cara menyicil. Iya. Aku ya tak tompo ae, pokoke lak putus ah utang iki. Anak kok gelem tak pecicili aku ya. Gelem ae iki. Pancen sing kebacut iku tak aku kok rek anjene. Ya, pancen kok nyambut gawe, tak pengin tenguk-tenguk, lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayem sing kok rumah tangga iku ngono ta. Wis sakke wong kadang-kadang ngidung. Lah wulan ning gak nyambut gawe. Ono lak 5 taun. Lah iya, pok iki lak ono pembangunan proyek. Tetek Wonokromo. Ngelamar ono gak ketrimo kok, Pak. Ngelamar lah apa? Lemu-lemu ambek ngedok iki wis tertek iku. Apa mau kecemplung tak apa? Kon tarang nang proyek kon ngelamar iki kok dhek kon iki aku ngemis ya. Kok dhisik dak. Pernah iki kok gelek-gelek utang iki nek pengaruh apa ya sakjan? Ngen lho, Ri. Aku iki kena pengaruh dolen yo enggak. Jare pernah selalu ngerek terus. Heh? Ngerek ngono enggak? Ya iya. Cuma tak gawe dasare koyo ya apa kok ngedagang ngono lah. Iseng. Lah kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Cukup dikom nduk kali banjir duwe ilang ya. Kadet usuke. Sembarang iki ya prakteke munawar iku kae. Lah temenan. Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur, syarat mulai nang bangsa. Gak mulai setahun. Gak mung setahun. Koyo aku ngene lho, Kak. Iya, iya. Manusia hidup harus pikirannya yang digunakan. Jalan gitu ya. Iya, agaknya wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe, kuat bengkuang, bangkrut. Lale aku bondo suara, tadi masih suara lek ditemeni, ya oleh duit. Aku iya, iya. Aku masih suara sembarang iso menyanyi yang itu nggak. Lo iso. Termasuk kali kelamel anu kesenian. Lo iya kesenian. Kau bisa ngitung nggak? Kau iso kau penjaja lah. Lale aku hibur nopo Allah masih akan dewa tangan. Lale aku hibur terus. Iki aku cuma kan kalau ngomongi sedikit tak dengar kan. Mana di seni ya? Lale seni. Mana anak misalnya terus. Ah, ini tak tabuk perayaan ngono rayane. Gampang kok perkara iku golek kepindruh suaraku yo. Aku nang rolak sing jero yo. Ngidung iso rolak yo. Merno banjiri teko ya. Terus saiki ngene ae, nedun rimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku awak kudu gak enak ibur nopo aku iki. Jare kon iso ngidung. Gampang kok lek perkara ngidung yo meni sore nanggonku, Ustaz. Napa-napa? Kaya aku kumat lho. Bani lho. Aku ruru anak kowe gak tau ati ngidungi penol. Ya yuk ya. Pira-pira anak kesal aku yuk. Sebab aku iki mang nagih iki ya gak ruru penol. Kita kudu penol, tak penol jane Dik. Iya. Ya Dik ya. Ya aku nyun pamit Kanci Susanti Jaya Jawi Jayanti lebur ing dene Mas. Bani. Apa ya dene ono keluput tamu ya ayo. Aku yang sepura lho nih. Pira-pira ono kesal aku njaluk dhuwit 75 kok. Belo habrak ae. Ya wis cak ya. Ya ya Ri, saiki nek penak. Ya kesadaran ngono ya wis santene sak duwe-duwe. Ya ya Ri, nerima lo ya. Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sauren gak ana ya dal-dal lorok penes itu. Ya ya sing rada kuatir. Iya, tak tinggal yuk. Ya.